Jadi siapa? Komandan Mas Jamal. Oh, ini. Kamirun. Lagu ini spesial buat Bos Jamal yang ada di Korea. Halo bro. Kulihat duit sing akeh ning kono bro. Mulih nanggapne ya. Semuanya masih kondusif kan? Orang yang tawuran nih ya. Jangan sampai tawuran gak ada udunan. Kuwi lho Non. Jenengan salami sing rambuté kuning kae lho. Sing rambuté kuning. Sing alise sulaman lah iki lho. Iki ta. Bunga Citra Lestari ngono. Masa Allah. Terus sebelahnya sing kacamata ning bathuk kuwi Non. Empok Soimah iku Non. Jenengan salami Non. Penonton. Lanjut enggak? Semangatnya mana? Tepuk tangannya mana? Sewu mangatus. Mari ngene ya. Mari ngene. Hai! Hai! Mas, ayo. Hai! Hai! Sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu belum? Semoga cepat berhasil ya. Amin. Mesake lo. Jo. Kita doakan bersama-sama ya. La ilaha illallah. Sos un niño.